Thank you. Thank you. Thank الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب kita teruskan lagi dalam suratul baqarah ayat 25 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سورة البقرة آية 25 وبشر وبشر itu fi'il amr fi'il amr kata perintah وبشر sampaikan berikan berita gembira بشر يبشر بشر berikan perintah itu berikan berita gembira kepada siapa alladzina amanu Alladzina maksud apa? Orang-orang yang. Kalau alladzi dia yang. Alladzani mereka berdua yang. Alladzina orang-orang yang. Mereka-mereka yang. Amanu percaya. Beriman maksud apa percaya? Sebab beriman percaya. Wa amilu salihat. Beriman kita dah bicara pada awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lima tu itu iman. Dah bicara dah lepas. Jadi bila anda tengok beriman, terus anda fokus ayat sana. Wa amilu salihat. Bukan mesti anda percaya saja. Beriman dengan Allah, beriman ghaib, diri salat, amal salih tak ada. Pun susah. Diri semua yang wajib, amal salih pun kena buat. Apa amal salih kat sini? Apa saja yang boleh menambahkan pahala antum. Termasuk puasa sunat, salat sunat dan sebagainya. Annalahum. Siapa beriman dengan ayat lepas, beramal apa yang diwajibkan dengan apa yang kita iman tu. Beriman adanya salat, wajib salat, kita salat. Sahib. Wajib zakat, luar zakat. Wajib percaya perkara ghaib, kita beriman. Dan juga dalam masa sama kita beramal salat, anna lahum. Sesungguhnya anna lahum, bagi mereka, la tu bagi hum mereka. Sesungguhnya bagi mereka jannat, banyak syurga. Berapa syurga? Banyak syurga. Tajri jannat maksud apa? Asal jannat maksud taman. Jannah maksud apa? Taman. Maksud itu para ulama mengatakan maksud jannah itu dalam syurga itu adalah taman. Ada pokok-pokok, ada sungai. Tapi janganlah pula hantar bayang pula macam sungai hantar tu. Ada cerita yang lepas tu ada empat sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai tawar, sungai. Ya. Hantar pun duk bayang sungai kita. Tak sama. La ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la ala khatri apa? Bashar. Saya minta maaf, saya kurang sihat sikit. Okey. Saya. Anna lahum jannat. Pasal lama saya tak mari tu kena marilah. Baca sangat SQ lama kan. Nanti apa pula marah pula SQ ni kan. Ha, ni tak boleh lah kali ni, tak boleh lah nak excuse kan ni. Kena mari. Tapi setakat kemampuan saya lah hari ni. Saya kekot tak larak sangat ni. Anna lahum jannat, bagi mereka taman-taman, taman syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la ainun ra'at, tak terbayang kat mata antum pun. Yang tahu bagaimana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis al-Mi'raj, al-Isra' wal Mi'raj. Al-Mi'raj Nabi angkat ke langit, al-Isra' ni masuk perjalanan daripada Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra. Asra maksud apa? Isra' maksud apa? Diperjalankan. Mana Nabi naik burak, jalan macam ni. Tak kira lah laju macam kilat pun. Tapi dari segi mendasar begitu. Itu panggil Isra'. Al-Mi'raj daripada Palestin, Masjid Al-Aqsa naik ke langit, itu panggil Al-Mi'raj. Jadi Nabi tengok apa benda? Tengok syurga neraka ni ketika di Mi'raj, bukan ketika Isra'. Ketika Al-Mi'raj. Nabi SAW tahu. Pasal tu Nabi boleh cerita. Aktsaru min ahli an-nar, apa dia? Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Istausu bin nisa. Berilah wasiat. Berilah nasihat-nasihat yang baik. Nasihatlah kepada isteri-isteri, nasihatlah kepada wanita-wanita. Kerana aku melihat dalam neraka aktsaru min ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam. Sahib. Anna lahum jannat. Bagi mereka jannat, syurga, taman. Tajri, mengalir. Tajri maksud berlari. Jara yajri, tajri. Jannatun tajri, jannat tajri. Tajri maksud berlari pada asal-asal. Tapi kat sini, bila masuk kat sini, bila sungai, tak boleh panggil berlari. Air sungai berlari. Taklah, terjemah bahasa Melayu kita buat, air sungai mengalir. Tajri, mengalir. Min, daripada tahtiha, daripada bawahnya. Bawah apa? Daripada bawah jannat. Daripada bawah taman, apa ni? Kebun-kebun taman tu. Pokok-pokok kayu tu. Nanti tu hasil akan ada pokok dalam syurga. Tu kena beriman tu. Itu perkara raib lah Syed. Tak boleh saya kata, mana tak tahu. Ini Tuhan cerita. So kita tak sampai akal nak cerita pasal selebih pada tu lah. Pokok macam mana. Tapi nanti Tuhan akan cerita lepas pada ni adanya pokok. Nampak serupa tapi tak sama. Mengalir di bawah pokok-pokok, taman-taman, semua tu ada sungai. Al-Anhar. Nahrun, jamak dia Al-Anhar. Sungai-sungai. Kita dah bahas pasal sungai tu ada empat kan. Kullama ruziqu. Tayyib. Setiap ketika ruziqu, mereka direzekikan. Mereka diberi rezeki dalam syurga nanti. Minha. Antaranya. Antara rezeki dalam syurga, min samaratin rizqa. Antara rezeki daripada dalam syurga itu adalah buah-buahan. Antara. Bukannya antara maksud dan tu makan buah je. Banyak lagi benda lain. Tapi antaranya, maksudnya tu hendak minha. Sebahagiannya. Antaranya, min samarah. Terdiri daripada samarah. Apa samar? Buah. Itu bolehlah tu, saya marah tu kan, boleh sebiji-sebiji. Lepas tu saya marah. Saya mahadihi samarah. Saya kata kan, pergi kat kedai pasar tengah buah kan. Mahaza samar. Buah apa ini? Tak payah harap. Biasa harap tak guna samar. Dia guna fawakih. Ha, Masya Allah, kita ada pandai bahasa Arab kan. Ha, tu kita ada beza dia. Boleh lah saya, boleh lah, boleh. Boleh sikit-sikit. Kau tengok kebun antum kan, jannah. Sebenarnya jannah itu, syurga itu lebih hebat daripada kebun kita. Kita kat sini sebenarnya Arab panggil hadiqah. Saya hadiqah kira taman lah. Sebab syurga ni, jannah ni, taman syurga lebih hebat daripada dunia. Dan buah itu juga termasuk daripada rezeki yang Tuhan bagi kan. Qalu, mereka menjawab. Siapa menjawab? Siapa menjawab kat situ? Orang yang aman wa'amil salihat lah. Orang yang beriman dan juga buat amal salih. Masa dia boleh masuk syurga kata? Tuhan janji masuk syurga. Bila dia masuk dalam syurga, orang yang buat macam ni, hazal ladzi ruziqna min qabli. Inilah yang Tuhan bagi dulu masa duduk atas muka bumi dulu. Sebelum ni. Tengok akan ada buah durian. Ini macam mana dunia dulu dah dapat dah buah durian macam ni kan? Durian apa? Di apa? Di 12. Di 12. Di 24. Ha, silap saya. 12 patut kali lagi. Kali dua 24. Di 24. Tengok durian ada nak syurga. Tapi Allah Allah saya tak tahu ada ke tak durian nak syurga kan. Umpamanya kalau tak suka makan buah apa? Buah rambutan. Ha? Masya Allah, ini buah rambutan ni macam pernah makan. Ini sama sebiji. Tapi lain rasanya tak, Tuhan kata. Wa utu bihi mutasyabiha. Allahu Akbar. Mereka didatangkan dengan buah-buahan yang mutasyabih. Yang sama rupa. Mutasyabih, sama rupa. Tapi bukan sama rasa. Nanti Tuhan jawab. Walahum fiha azwajum mutahharah. Wa masabad danah. Lahum la bagi. Sayyid. Hum mereka. Fiha di dalamnya. Dalam apa? Bagi mereka di dalamnya. Di dalam syurga. Fiha fil jannah. Azwaj. Apa azwaj? Isteri sini. Zawjatun. Azwaj. Isteri-isteri yang mutahharah. Kenapa Tuhan sifatkan dengan isteri? Tapi kalau maksud kat sini, maksudnya azwaj maksud apa? Perempuan. Bidadari. Azwajun mutahharah. Kenapa Tuhan gunakan semua azwaj kat sini? Tak guna kalimah bidadari ke? Dan ayat lain kan ada mari. Cerita bab bidadari. Kenapa sini Tuhan guna azwaj? Baik. Ini bermakna bahawa dia akan dapat isteri dia hak lama dulu. Nanti kita akan cerita dalam surah Ar-Rahman. Panjang lagi surah Ar-Rahman kan habis dah juz 30. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat saya mati awal. Ha. Kalau sempat insyaAllah kita akan jumpa bab dapat isteri hak dulu. Hak dunia. Kalau tak nak lah. Kalau tak nak kata apa? Pasal atas muka bumi ni mungkin lah kan. Dia akhirat nanti dalam syurga. Nanti berhak pilih lah. Saya nak tak nak tu kan. Tapi isteri pun kalau tengok hantar pun kalau tak nak dia kata tak heran lah. Dia dapat semua lah dalam syurga kan. Dia nak emah nak apa semua dapat tak heran tak dapat hantar. Kan saya. Tapi yang dapat ni subhanallah. Tapi memang hantar jangan ingat atas muka bumi ni. Nanti tengok bini atas menyampah dia ni kan. Tapi dah syurga sama tak? Dan syurga tak akan menyampah, tak akan sayang dia. Pasal apa semua yang kita semua akan jadi handsome semua. Ya isteri jadi cantik-cantik melebih bidadari lagi. Atas tengok sebelum nampak hitam bini kan. Tak tengok masuk syurga putih melepak kan. Wah sampai hijau orang dia kan. Takkanlah tak sayang dia. Ya, Allah iya lebih lawa. Bidadari tu lawa dah. Nabi sifat kan dalam hadis. Tapi isteri antara lebih lawa lagi. Allahu Akbar. Itu satu nikmat paling besar. Antara boleh masuk syurga, isteri masuk syurga. Itu yang paling besar. Berapa ramai orang suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Ada isteri masuk syurga, suami pula masuk neraka. Ada. Suami isteri masuk syurga, anak pula masuk neraka. Ada. Allah. Kalau dapat semua masuk syurga sama-sama, Allahu Akbar. Itu satu nikmat paling besar. Hadza min fadlillah. Walahum fiha azwajun mutahharah. Isteri-isteri yang suci. Apa maksud suci kat situ? Tak ada sebarang haid. Tak ada lagi haid-haid. Nanti kita kena tunggu 7 hari, 20 hari, 15 hari. Ada yang paling teruk 20 hari ada. Kawan saya kan, dia punya kakak dia 20 hari dia main haid. Main haid bukan istihadah. 20 hari tak boleh. 10 hari je kan. Kalau ikut saintis kan, 3 hari lepas tu tak kira dulu. Kalau 20 hari dia main haid, suci pada hari 20, 21, 22, 23 tak boleh lagi. Tinggal 7 hari je. Itu pun kalau tak ada obsession. Kalau ada obsession kan, innalillah lah. Ini anak-anak untuk orang yang kan, yang 18 SX ke atas sikit lah. Kan? Nampak? 7 hari je saya. Lepas tu, kau kira hari akhir-akhir tu pun 5-6 hari akhir tak ada lah. Kan ada 2-3 hari tu. Kesian dia. Tapi itu atas muka bumi lah. Dah syurga tak ada lah. Pernah 30 hari. Kalau ada 30 hari, 30 hari pernah. Tapi saya tak tahu dah syurga ada hari ke tak. Nah, saya ingat perhitungan hari ni di sini saja. Dah syurga saya tak ada hari dah. Dia macam, Wallahu'alam, dia mitra tak ada. Tak tahu Wallahu'alam, tak nak kata. Saya pun tak pernah masuk syurga. Nak cakap lebih-lebih, tak pernah masuk syurga. Nanti saya cakap lebih, ada matahari pun ada, siang malam pun ada. Habis Tuhan cerita matahari nanti hancur. Matahari Tuhan buat matahari baru ke? Tak ada pula nyata, Wallahu'alam. Yang penting masuk syurga. Tak penting matahari siang malam ada, hari apa sana, hari Senin Khamis macam sini ke, sampai Jumaat Sabtu ke. Tak penting tu, penting masuk syurga. Macam saya cerita pada Antum dulu, masalah syurga ni ada seorang, saya cerita apa dulu? Al-Arabiyah. Kalam ahli jannah, bahasa Arab, bahasa syurga. Orang Parsi kata, bahasa Parsi, bahasa syurga. Dia bercakap. Saya tanya tak saya, saya senang saja. Bukan masalah bahasa penting, masalah mu tu masuk syurga. Dia itu lebih penting daripada bahasa tu. Cakap dalam tu bahasa apa, Perancis, bahasa apa-apa pun okey. Yang penting masuk syurga. Allahu Akbar. Itu jawapan tak saya. Lagi senang. Kan, tak payah ni kepala. Pasal tak ada seorang lagi masuk syurga. Nabi pun tak cerita. Jadi kita diam pak tu. Allahu Akbar, mutahharah. Mutahharah suci, maksud suci banyaklah, suci bersih lah, kata bau hangin kan. Tahu ke bumi bau hangin, kata pakai perubu hangin. Apalah makmu ni kan. Kemasa saya dengan apalah makmu ni bau sangat kan. Sama juga mak dia, apalah pakmu ni, ayahmu ni, hangin sangat balik kerja tak mandi ke? Atas muka bumi. Tapi di dalam syurga subhanallahil azim. Allahu Akbar, itu satu nikmat paling besar. Allahumma adkhilna al-jannah. Wa hum fiha khalidun. Dan golongan inilah yang akan di dalamnya, fiha di dalamnya dalam syurga. Khalidun, mereka kekal. Allahu Akbar. Kekallah tak ada rasa lepas pada ni. Allah matikan kita semua. Ada mahsyar, hari perhitungan, masuk syurga, masuk neraka, itulah tempat paling kekal. Tak ada lah. Ha, masa ni lah nak buat ibadat, nak buat apa masa ni je. Ha, lepas apa bendanya dalam hadis yang sahih mari, lepas datangnya apa ni? Apa panggil matahari tu kan? Keluar sebelah barat. Biasa matahari keluar sebelah timur, turun sebelah barat. Tapi dekat kiamat nanti matahari turun sebelah barat saja daripada antar kan. Dia nak naik, tapi Allah perintahkan dia pusing balik. Naik sebelah barat, kemudian dia kembali pada asal, dia sujud balik. Dalam hadis yang sahih matahari kan dia sujud ke Tuhan. Dia bawa arasy, dia ke sujud. Dia pusing, dia sujud. Dia pusing, dia sujud. Tapi pada hari itu, yang ditetapkan oleh Allah berlaku kiamat, dia takkan. Dia akan ikut. Dia pergi, dia pusing balik. Itu dalam hadis yang sahih, panjang malam tu. Sampai orang tidur kata, apa ni tak habis-habis lagi malam ni. Dah puas dah tidur kan. Orang tahajud pun Allahu Akbar. Dah bertahajud pun banyak dah tidur balik. Bangun balik, tahajud, tidur balik. Bangun balik, tahajud. Allahu Akbar. Tak sia-sia. Pasal apa bangun-bangun bergasa Allahu Akbar. Masa itulah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam wajaffatis suhuf. Tertutuplah kitab catatan. Dah lah tak ada. Itu hari terakhir catatan ditulis. Kemudian siapa beriman pada hari itu tak diterima imannya. Siapa bertaubat pada ketika itu tak diterima taubat dia. Allahu Akbar. Apa makna? Bila Tuhan kata begini, khalidun ada tempat kekal, mana sini tak kekal. Dan begitu juga dalam suratul Rahman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua, kullu maksud semua. Man, man ni maksudnya apa-apa sesiapalah. Saya kullu man apa? Alaiha fan. Apa saja. Man ni sebenarnya pada manusia sesiapa, tapi takkanlah takkan guna binatang bagi sesiapa juga. Jadi kita terima sini apa-apa saja tuan. Man alaiha, di atasnya, di atas apa? Alaiha. Di atas, ya Tuhan cerita lah, planet ke bumi ke apa ke, makhluk lah. Fan, pasti binasa. Fana, anda berguna kan? Bumi yang fana. Apa itu fana? Bahasa Arabnya fana. Fa, nun, alif, hamzah. Fana maksudnya benda itu tak kekal. Saya ada orang tanya mah, Fata Morgana. Apa itu Fata Morgana? Saya pun tak faham. Tahu saya Fata Morgana, Fata Morgana benda yang satu penipuan lah kan. Macam kita tengok, tengok apa tu saya, kalau air, tengok kita tengok tar kan, dalam tar tu nampak macam ada berminyak-minyak sana, kita pergi hilang, pergi hilang. Tapi ya ala kulli hal, maksud fana tak kekal. Bukti tak kekal minyak entah, entah tengok sekarang mak bapak kita dah meninggal saya. Semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau bintang bulan Tuhan jatuh hancurkan tu tak boleh matilah. Nanti bulan lagi taklah. Tapi Allah sebut nafsun, dia bernyawa akan mati. Maksudnya bernyawa ni Tuhan tarik nyawa dia habis. Allahu Akbar. Yang kekal sana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekalnya wajah Allah, wajah Rabb kamu yang maha suci, maha apa? Maha mulia. Ikram. Subhanallah. Baik. Kita tengok syarah dia. Kaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini. Baik. Sebelum ni Allah menyebut tentang wa'id. Apa itu wa'id? Janji buruk buat orang kafir. Apa dulu ayat dia sebelum ni? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Sekiranya fa illam taf'alu, sekiranya mereka tak mampu, kan Allah cabar kan? Supaya kalau sekiranya Muhammad ni penipu, apa yang sunnah Muhammad buat pada antum, beri pada antum, antum tak percaya, betul ke Nabi buat macam ni? Nabi suruh tidur macam ni kan? Betul ke sunnah Nabi? Antum tak percaya? Nabi salat macam ni betul ke? Antum nak reka sendiri cara semayang antum? Tak percaya. Tadi kita dah beriman ya? Pasal Tuhan sebut, sebab syurga ni amanu. Beriman mesti percaya. Fa'illam taf'alu, kan tak percaya, cuba buat seperti mana yang Muhammad buat. Pertama syarat dia, anta datangkan syuhada akum, pembesar orang pakar antara kamu, pakar Al-Quran, pakar hadis, pakar apa saja, buat mari. Tapi pakar tu dengan syarat pertama, Tuhan letak mesti macam Nabi. Apa dia? Buta huruf. Baik? Ummi. Tak tahu menulis, tak tahu membaca. Kemudian, buat satu surah seperti yang Muhammad buat ni, Al-Quran. Buat satu surah. Walan taf'alu. Tak mampu buat kan? Ha, ini Tuhan kata, fattaqun nar. Kalau rasa tak mampu, Tuhan cabar kita juga. Kalau kita tak, rasa tak percaya Nabi dia syak. Macam kita anti hadis tu kan. Syak. Allahu Akbar. Fattaqun nar. Bertakwalah daripada api neraka Allah. Ha, kalau kita beriman dengan ghaib, adanya syurga, ada hari pembalasan, ada neraka, ada barzakh. Sekarang ni macam-macam saya zaman sekarang ni. Tak percayalah ada. Ada soal mungkin akhir lah, tak percaya, macam-macam sekarang, tak percayalah ada, tak retilah zaman sekarang. Kalau zaman Nabi SAW dengan para sahabat senang. Pas satulah para sahabat ni dipuji-puji oleh Allah, dipuji oleh Nabi SAW. Kerana mereka lah golongan yang paling terbaik. Seperti contohnya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun seluruh orang ingkar kepada Muhammad, tapi dia terus mentafsir, membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tahu Muhammad ni tak pernah menipu. aku nak cerita kamu, wahai Abu Bakar, ya Aba Quhafah, nak cerita padamu mengenai aku semalam naik mi'raj, Tuhan naik aku ke langit, jumpa Tuhan. Mu percaya tak? Aku percaya engkau Muhammad. Mu cerita lebih pada ni pun aku percaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pasal tu dalam surah Baqarah kita akan jumpa nanti. Allah beritahu, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya engkau semua wahai manusia beriman sebagaimana beriman yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti mu dapat hidayah. Pasti mu akan berada di jalan yang lurus. Betul tak seleweng? Subhanallah. Allah puji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah ayat lain, banyak lagi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دام سورة التوبة. الله أكبر. أغان تدهلوا السابقون الأولون تدهلوا هجرة تدهلوا مملو الإسلام dan sebagainya من المهاجرين والأنصار. الله kaitkan dengan مهاجرين dan أنصار. Tengok, Allah kait, letak terus muhajirin dan ansar. Allah puji penduduk Mekah yang berhijrah sama Muhammad, yang ber, yang menyokong Muhammad daripada Mekah, dipanggil apa? Muhajir. Seperti Umar, Abu Bakar semua itu muhajir. Aisyah bin Nabi semua daripada Mekah. Dan juga Al-Ansar daripada golongan ahli Madinah. Dulu panggil Yasrib. Yang apa sanggup ambil golongan-golongan yang kena pulau ni. Jaga betul-betul. Allahu Akbar. Kita kau sebut bahasa Nabi bak hadis macam tu je tak takutlah. Fattakunnar tu saya begitu hati-hati dalam bak hadis tu. Saya kata bak hadis palsu semua, bukan apa, kadang-kadang rasa sedih kan. Allahu Akbar, Nabi dah mati 1429 Hijrah sallallahu alaihi wasallam. Umat dia tak rasa apa. Tetapi kata sahabat, tabi'in, hatta sampai Imam Syafi'i, Imam Nawawi semua, dia orang begitu prihatin. Pasal tu zaman dia orang, dia mengikut generasi terdahulu. Tengok Allah kait lepas pada ayat tu. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan. Dan juga orang-orang mengikut mereka dengan penuh ihsan. Bukan ikut orang karut-marut. Ikut sahabat. Allahu Akbar. Dengan penuh ihsan. Apa itu ihsan? Dengan percaya dengan rela hati. Ihsan. Ihsan an ta'budah. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ditanya oleh malaikat. Dekat Jibril macam kan. Tanya tapi rupa manusia. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Itu boleh tengok hadis tu panjang. Mal iman, Nabi kata antuk bin Nabilah wa malaikatuhu semua. Mal Islam, bunyi Islam ala 50 semua. Mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Al-ihsan, kamu beribadah jadi sebagai hamba Allah subhanallahil azim, seolah-olah kamu dapat melihat Tuhan. Kalau kita semayang pun tak berani nak kelantar-kelantar, tak berani nak main-main semayang seperti munafik. Allah tak kat surau, masya-Allah semayang Allahu akbar kat surau, kat rumah lah Allah. Itu tak ihsan. Tak menyerah diri kita pada Allah. Tak sepenuhnya. Tapi kalau orang ada ihsan, di mana saja sama je. Haitsuma kunt. Dia tahu Allah melihat. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau merasa mu tak dapat tengok Tuhan, sehingga Tuhan, mengingatlah Tuhan sedang melihat kau. Atas dasar ni juga lah. Minta maaf saya cakap kat sini. Wallahu ta'ala alam. Kamu ikut dalam fahaman wahdatul wujud. Dia gunakan hadis ini, mereka tafsirkan bahawa hadis ini bermaksud adanya apa yang dipanggil kaedah wahdatul wujud, penyatuan Tuhan di dalam diri. Kenapa tadi? Bermakna martabat manusia ini tak sama menurut mereka. Saya, ada golongan yang boleh melihat Tuhan, menjelmakan Tuhan dalam diri. Ini satu. Kalau tak boleh, seperti golongan awam, anta tak dapat rasa apa-apa, ini bagi dia kategori kedua. Saya tak terjemah begitu maksud saya. Kita tak dapat tengok Tuhan pun. Hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dapat tengok Tuhan pun, tak dapat jelmakan Allah dan diri dia pun. Begitu juga sahabat salafus salih tu tak dapat pun. Hatta Imam Syafi'i orang hebat-hebat dulu pun tak dapat menjelmakan Allah dalam diri. Memang tak boleh. Mana boleh mungkin antar menjelma ke Allah diri sebagai makhluk. Lagikan Allah nak rupakan muka dia dekat bukit pun hancur bukit. Kemudian bila saya tanya, dia kata tak menjelmakan Allah tapi menjelmakan sifat Allah pada diri pula. Mana mungkin antar nak samakan sifat antar dengan Allah. Allah Allah, saya tak tahu sampai macam tu boleh dia takwilkan hadis-hadis dan Al-Quran menurut kefahaman masing-masing. Tapi bagi saya, memadalah ilmu kita ni, biar memadal dengan ilmu yang nyata. Tak payah lebih-lebih sangatlah. Selebihnya itu serah pada Allah. Beramal dengan setakat yang zahir. Apa yang perlu pada zahir lah. Tapi yang tak perlu pada zahir, tak dijaga saya. Saya. Wa'iddat lil kafirin. Kata lepas tu. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Kalau kita tahu dah betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa tu, ikut. Ikutlah, pasti kita akan selamat daripada neraka. Kalau kita jauh daripada sunnah Muhammad, sunnah salafus salih. Apa maksud sunnah ni, faham tak? Sunnah ni kelakuan mereka, akhlak mereka macam Nabi. Sayyid, apa tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad ada satu uswah. Apa itu uswah? Sunnah. Cara tidur Nabi, cara makan Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, cara Nabi mendidik anak cucu dia. Allahu Akbar. Kan Nabi ada anak, ada cucu. Anak dia nama Fatimah tu. Anak Zainab kan? Anak Nabi ada 7 orang kan? Tak ada hafal bukan anak-anak tu. Anak-anak lah hafal. Hapaknya tak hafal. Anaknya hafal kat sekolah. Tak percaya nanti anak-anak balik ke rumah tanya pak-pak. Ingat lagi. Kan? Allahu Akbar. Tak pak-pak sinilah saya pun tak payah ingat juga. Kan? Tuk-tuk-tuk. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ada anak, ada cara didikkan dia. Itu sunnah. Perlu belajar. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak dia? Maka ditiru oleh sahabat. Sahabat tengok Nabi macam mana dia asuh anak dia. Fatimah anak perempuan. Macam mana anak lelaki dia. Sempat seperti Ibrahim. Ibrahim sempat besar. Ibrahim sempat lagi dalam hadis sahih. Ibrahim sempat dah memanjat kuda. Mana besar dah tu kalau boleh panjat kuda tu. Kemudian meninggal dia. Sayyid. Kemudian anak perempuan dia meninggal. Sampai tinggal Fatimah yang terakhir. Kemudian Nabi SAW sebelum wafat, Nabi panggil Fatimah radhiyallahu anha. Nabi berbisik kat telinga dia pun menangis. Kemudian Nabi bisik lagi kedua, dia gelap. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi ni pelik, panggil balik Fatimah. Macam ya bun, ya apa ni? Apa ni? Wahai anak perempuan gua, anak dia jugalah. Anak bukan anak dia, anak pengkhianat diri lah. Pasal isteri lain tak ada anak pun dengan Nabi. Khadijah je ada anak. Isteri tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada waktu pasal ni, tadi pun menangis lepas tu gelak. Pertama menangis pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak aku cerita kan, dia akan meninggal. Sedihlah kan. Yang kedua, pasal apa gelak? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak aku cerita kat aku, lepas pada ni aku akan ikut dia. Akan mati lepas ni. Tak lama kemudianlah Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Tayyib, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah dia bagi tahu. Dia gelak kenapa dia akan bersama tu. Dan Nabi bagi tahu dia lah ada sayyidah, pemuda ahli jannah, dia akan jadi ketua kepada wanita-wanita syurga. Fatimah binti Muhammad ibn Abdullah. Baik. Baik, basyir. Basyir ni mungkin ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah wahai Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mungkin juga begitu maksudnya. Saya pasal Nabi tak syarah pun Nabi baca, sahabat tak tanya dia akan diam. Baik. Ada ayat muskil sahabat akan tanya. Au likulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab, atas sesiapa saja yang terkena pada ayat ni. Termasuk kita jugalah. Alladzina amanu. Saya dah cerita pada antum semua, beriman dengan apa diturunkan oleh Allah dan Rasul. Usul iman dan sebagainya. Wa amilus salihat, amal salih. Termasuk al-mahabbah, cinta pada Allah, wa ta'zim, membesarkan Allah dan sebagainya, termasuk juga amil salih, al-amal salih. Sedekah termasuk amal salih. Dalam hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalas." Bila matinya manusia itu terputus amal kecuali tiga. Pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u atau waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh mendoakan kebaikan untuknya, atau ilmin apa ni, atau ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Baik. Itu antara amal yang saleh. Baik, musannaf ada cerita juga kat sini. Tetapi dalam beramal saleh perlu kepada keikhlasan, dua syarat. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Kedua, mutaba'ah li rasulillah. Saya dah cerita pada antum dulu, syarat nak beribadah ini mesti ada dua syarat. Syarat pertama mesti ikhlas. Apa ikhlas? Tidak ada unsur syirik dalam ibadah itu. Kalau ada unsur syirik, menjelaskan. Lah. Saya dah cerita pada antum, terbatal amal tu. La'in asyrakta, sekiranya kau Muhammad, Muhammad Zibun. La'in asyrakta, layahbatanna amaluk. Allah perintah Muhammad pun, kalau mu Muhammad sendiri mensyirikkan Allah, pasti lenyap segala amal kau. Kosong, jumpa Tuhan. Pasal Allah tak akan ampun dosa syirik, kasih cerita daripada antum kan. Besar dari segi kesalahan syirik, dosa syirik. Jadi Tuhan amat murka pada orang mensyirikkan dia. Tak, yang kedua, mutaba'ah. Ini pastilah mesti ikut Nabi SAW. Mesti mutaba'ah. Mengikut sunnah, jejak langkah Nabi. Sebagaimana sahabat ikut Nabi, tabi'in ikut Nabi SAW. Dalam apa saja. Macam mana Nabi apa ni, bercakap dengan menjatuhkan hukum, berfatwa. Macam mana cara bercakap, beri fatwa. Sahib, adab-adab Nabi, akhlak. Kena belajar. Sahib, yang tak pun banyak belajar hadis dan kitab-kitab kan. Riyadus Salihin tu bab adab dan akhlak banyak. Baik, sekiranya tidak ada mutaba'ah daripada Nabi SAW menyangahi perbuatan Nabi, tak diterima. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad." Sesiapa melakukan satu amal bukan laisa alaihi amruna, bukan urusan itu, urusan itu bukan amrina, perintah kami, bukan urusan kami, maknanya bukan atas dasar Nabi buat benda itu, diikuti oleh para sahabat dan juga tadi yang saya cerita, allazina taba'uhum bi ihsan, yang ikut mereka dengan penuh ihsan, terima apa yang dia buat, tak muskil. Tak pernah tanya, kenapa buat gini, kenapa? Allahu Akbar. Fahuwa raddun, maka tertalak perbuatan. Hadis yang sahih, rawahul Bukhari dan Muslim, kitab sulh. Hadis Muslim, kitab al-aqdiyah. So, itu syarat. Jadi jannah saya cerita pada antum. Jannah menurut bahasa Arab al-bustan, taman. Kathirun, kathirul asjar, tak, buah taman yang banyak pokok-pokok itu nama jannah. Manakala menurut syarak yang dimasukkan dengan jannah, ad-darul lati a'addahallahu lil muttaqin. Satu perkampungan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu jannah. Fiha ma la aynun ra'at. Apa saja yang ada di dalam syurga, la aynun ra'at, mata tak pernah melihat benda tu. Antara mimpi ke semua, karut semua tu. Mimpi-mimpi, ustaz semalam saya mimpi nampak syurga, karut, kelentang setan dia tu. Sahib, wala uzunun sami'at. Saya pernah dengar ada cerita ni syurga macam ni, kelentang juga. Kalau dalam internet tu saya kadang-kadang saya buka Allahu Akbar, orkestra ni memperbagaikan. Dia merupakan benda, mentashbihkan bentuk syurga dengan pokok, dia buat sungai, dia lukis, ada istana dan sebagainya. Itu orang Kristian. A'udzubillah min hadzal mal. Wala khatra ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Terlintas syurga macam tu? Tak. Bukan lagi. Baik. mereka apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kata ya, kita bertanda iman. Kalau Nabi ada cerita dalam syurga begitu gitu, kita akan iman. Yang lepas pun saya cerita daripada Antum Surah Muhammad ayat 15 mengenai sungai-sungai dalam syurga kan. Ada empat jenis sungai. Surah Muhammad ayat 15. Ada apa muskil sekarang ni? Kata-kata kita tengok faedah daripada ayat pertama, pengajaran pada ayat masru'iyah, disyarakkan memberi berita gembira kepada manusia apabila dia mendapat satu, dia akan bakal mendapat satu apa panggil kesenangan. Baik. Senang juga. Baik. Allah mengajar kita supaya memberi berita gembira. Kita pergi cerita kau, subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, mu akan dapat kerja nanti. Sunnah juga antara faedah. Macam mana kita boleh dapat lagi kan? Kita boleh dapat lagi syurga, tapi Tuhan dah cerita. Sunnah. Cerita. Dengar cerita, kita tahu kita kerja kat situ, member nak minta kerja tempat kita, kita kata Allahu Akbar. Saya dah dengar wuranya antar dia terima semua. Sunnah bagi berita gembira. Itu satu faedah. Ha, begitu juga sebagaimana surah Saffat ayat 112. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin. Kami sampaikan berita gembira kepada Ishaq, dia dijadikan seorang nabi. Allahu Akbar. Ishaq, kadang biasa macam ni, kemudian dihantar Jibril supaya bagi tahu, mau kerja nabi nanti. Beri berita gembira, subhanallah. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, surah Az-Zariyat. Berilah berita gembira. Mereka diberi berita gembira tentang akan mendapat anak ghulam. Anak yang bijak. Allahu Akbar. Subhanallah. Sunnah. Yang kedua, annal jannat la takun illa liman jama'a hazain. Syurga ni tidak akan dimiliki oleh seseorang melainkan dia kena ada dua benda ni. Pertama iman, yang kedua amal salah. Beramal banyak, tak beriman, tak percaya. Kosong. Iman ada, tapi amal tak ada. Antara beriman, beriman. Semayang bantah. Macam mana dapat syurga? Mesti ada dua syarat. Illa alladhina, apa tadi? Wabashiril ladhina amanu wa'amil salihat. Dua syarat. Kata tengok faedah daripada ayat. Mesti beriman dan sama, mesti beramal. Tak ada faedah mulut saja. Islam, iman, tak beramal. Takkan dapat syurga. Sayyid. Kemudian antara juga syurga ini, kalau Tuhan sebut jannat, bermakna syurga itu bermacam-macam tingkatan syurga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang khaf, yang takutkan Allah, maqama rabbihi jannatan, dia akan dapat balasan satu maqam syurga daripada Tuhannya, dua syurga. Allahu Akbar. Nanti saya ramai kita akan cerita bak dua syurga ni. Saya pening akhir kita dengan dua syurga. Ha? Syurga ni mana? Saya. Ha, macam mana? Nanti kita ada keliru kalau orang yang suka berpuasa, dia akan masuk babur rayyan. Orang yang tak suka puasa, dia akan masuk pintu lain. Bermakna pintu syurga pun banyak juga. Tingkatan syurga pun banyak juga. Saya. Dan ada kemungkinan kalau ikut pada zahir ayat ini, seorang-seorang tu mungkin dapat dua, tiga syurga. Allahu Akbar. Tapi nanti asal ramai dah cerita. Sebenarnya jannatan ni pertama satu syurga bersama isteri dia, satu syurga lagi bersama bidadari dia. Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatan, terdapat dua syurga. Pertama, syurga min fiddah. Syurga yang diperbuat daripada fiddah. Apa itu fiddah? Perak. Ada satu syurga dibuat, dibina daripada perak. Aniyatuhuma wa ma fiha. Semua dia punya aniyah. Apa ni aniyah? Cawan, berjana, semua bekas-bekas. Semua daripada perak. Allahu Akbar. Wa jannatan, dan dua jenis syurga dibuat daripada zahab, emas. Semua benda dah tu daripada emas. Ada kemungkinan begini yang dimasukkan dengan jannatan. Wallahu a'lam. Yang penting masuk syurga saja. Perak pun perak lah sah. Mah pun mah, tak kira lah. Penting saya masuk syurga. Itu penting sah. Ataupun tak ada perak mah pun dibuatkan tanah liat, penting syurga. Itu nak. Tak masuk neraka. Jangan-jangan saya. Jangan masuk neraka saya. Atau tak tahu neraka ni Allah Akbar azab. Subhanallah. Paling ringan pun sampai gelegak kepala, pakai selipar neraka kan. Satu dia punya sandal dia. Letak kaki dia tu, dia punya panas sampai gelegak kepala. Gelegak kepala antara. Itu paling ringan. Ah, dalam hadis sahih mari. Kalau paling berat tak tahulah saya. Macam mana? Allahumma a'tiq riqabana bin an-nar. Ya Allah, selamatkan tubuh badan kami pada neraka Allah. Dan seterusnya antara juga fawaid pengajarannya, Allah mencipta di dalam syurga ada anhar, sungai-sungai tanpa sebab yang diketahui. Itu antara kehendak Allah yang tak boleh ditanya oleh manusia. Itu nak bagi tahu bila Allah mentakdirkan segala benda tu, kalau atas muka bumi ni kan kita demam, kita mungkin boleh bersebab. Alah, pasal main panas. Pasal tu demam. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ikut masalah qudrah ni, takdir Allah ni, sebenarnya tak boleh tanya masalah qada syar baik ni. Pasal tu kita kena beriman. Antara iman kita yang keenam apa? Beriman dengan qada khairuhu wa syarruh. Baik qada baik ke, takdir baik ke, takdir buruk, kena beriman. Ada bala ke, ada nikmat ke, kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tengok Tuhan cipta dia punya anhar. Kalau hantar tengok sungai tu, ada sebab dia diciptakan sungai. Kalau tak ada sungai, tak ada laut, susah juga hantar. Nak minum berpayah. Tapi dalam syurga, apa faedahnya? Tengok, kita tak tahu. Itulah ilmu di sisi Allah. Allahu Akbar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata, tidaklah aku beri ilmu pada kamu, melainkan ilmu yang sedikit saja. Subhanallah. Apa hikmah Allah buat empat batang sungai? Kita tak tahu kita. Sungai susu, sungai madu, sungai biasa, saya, sungai arak. Apa hikmah dia? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa muskil? Ikut tajwid tu, ikut tajwid tu, la tu maksud mamnu' lah, dilarang berhenti kat situ. La, jangan. Ha, sempurna. Sempurna dah. Kullama rizqu minha min, entah tak, tak kita tafsirkan ayat tadi, cuba kita tengok ayat dia. Sempurna tak faham tak kalau berhenti kat situ. Kullama rizqu minha min samaratir rizqa. Saya habis itu. Samarah pun daripada rezeki Tuhan. Qalu, mereka menjawab. Sebaik-baiknya sambungkan apa benda. Seolah-olah Tuhan beri mereka buah-buahan. Lalu mereka pun bertanya. Ha, taklah begitulah. Tuhan beri mereka buah-buahan. Dah faham. Tapi kalau sambung, Tuhan beri mereka buah-buahan. Lalu mereka tanya, macam pernah tengok buah ni? Ha, lebih baguslah sambung. Tapi kalau tak berhenti, dia dah tam, dah kafi. Bukan wakaf tam, wakaf tam, wakaf sempurna. Wakaf kafi ni dibawa sikit pada tam, pada apa ni, tam. Tam ni sempurna dari segi makna, dari segi semua, okey. Tapi wakaf kafi boleh, harus berhenti lah. Maknanya dah cukup lah. Tapi la ada situ tu, menurut sebahagian ulama lah. Kan sama tak ada masalah, berhenti tak ada masalah. Yang penting kalau lari makna tak boleh. Lari makna tak boleh lah. Contoh apa? Apa contoh dia? Tak ada. Macam sifat-sifat orang munafik dengan sifat orang beriman. Tercampurkan dua tu. Allah terang buat sifat munafik, kemudian lepas dia beriman. Kata tu sambung mesti-mesti kat sampai beriman. Ah, ha, contoh mula paling mudah. Ha? Biasa apa khatib baca tu? Yang last nak tutup tu khutbah tu. Ini ialah kata saya dulu selalu juga tegur-tegur, sekarang ni tak sempat nak tegur. Apa saya wala zikrullah apa ni? Wal bagh ya'zukum tu. Apa yang last sekali? Pernah dengar tak khutbah tu? Sebenarnya tak betul yang baca tu. Dia berhenti, dia tak tepat dia punya wakaf dia. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Apa sebelum dia tu? Ayat Quran ni, Allahu Akbar. Inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan. Apa dia? Ha. Tak ingat juga. Ada ni wal bagh. Allahu Akbar ni. Tahu lah wal bagh yang sukun, saya tahu dah. Saya sebelum dia sikit. Inna Allah mukum bil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ha tu. Inna Allah ya'murukum ya'murukum macam itulah bil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Tapi ada seorang khatib, beberapa orang khatib tu saya pernah dengar salah dia berarti apa ni al fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun, salah macam tu berarti. Kenapa makna dia salah? Orang pelampau memberi nasihat kepada kamu supaya kamu bertakwa. Mana ada orang melampau nasihat kita? Tapi innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat dia. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sebenarnya Allah memerintahkan kamu supaya berlaku adil dan juga berihsan, belah kasihan pada orang. Jangan zalim pada orang. Wa ita'i dzil qurba, supaya juga memberi nafkah, beri kebaikan, beri sedekah dan sebagainya kepada orang paling hampir, al-qurba pada kamu. Antara sunnah juga daripada ayat tu, jangan kita dalam beri sedekah kita utama orang lain daripada keluarga dulu. Ada keluarga kita sesah, beri keluarga dulu daripada orang lain. Baik, jangan biarkan keluarga jadi pengemis, kita beri orang lain. Ya, itu silap dari konsep. Baik. Wa yanha, dan Allah melarang kamu. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ. Allah melarang kamu daripada fahsyak. Fahsyak ni keburukan juga, buat jahat. وَالْمُنْكَرِ, buat keremungkar. وَالْبَغْءِ, melampau. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dialah, siapa dia? Dialah memberi pengajaran, mengajar kamu, memberi peringatan kepada kamu. Siapa dia? Ha? Siapa dia kata? Ya tu kan, kalau tak belajar bahasa Arab kan? Ya'izu, dia. Allah. Ya'izu, ya'izullahukum. Allah yang memberi pengajaran pada kamu supaya kamu bertakwa kepada dia. Ha, jadi kalau anda baca, yanha anil fahsyai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sayyid, nasib anda barihkan wal baghi itu. Kalau kata wal baghyu ya'idzukum, jelas lah. Kena tegur. Yang saya elok-elok begitulah wakaf. Dia saya wakaf. Itu panggil wakaf yang berubah makna. Wallah. Allah melampau. Melampau batas ni melanggar hukum lah. Hukum syarak. Kan kita ada hudud. Wa tilka hududullah, ada hudud. Hak-hak hukum yang Allah tetapkan kan. Supaya jangan dilanggari. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa yang melampaui batasan Allah Ta'ala, sahib, minum boleh, jangan minum arak. Hak arak tu nak melampau, dia panggil melampau. Sahib, semayang 5 waktu. Semayang subuh 2, dia semayang 10. Dia panggil melampau. Juga. Rajin sangat. Sahib, semayang 2, subuh 2 rakaat. Tak semayang terus. Tak start. Dia melampau juga saya. Tak semayang, melampau juga dia. Lebih daripada semayang rakaat pun melampau juga. Jadi dia ada hudud, ada had dia. Hudud maksudnya had lah. Dia had. 2 rakaat, dan mesti semayang lah. Dan jangan lebih pada rakaat itu. Begitu juga dalam bab. Sama lah benda lain. Sama juga dalam Islam. Khatam boleh anak. Tapi ada had dia. Khatam nak tahu mana. Anak tak semayang, khatam. Ya, anak tak pergi kelas tuition karaoke, entah tak khatam. Tak kena. Dah terbalik. Sebab tak, anak tak semayang, terkhatan. Anak tu kira, okeylah. Ya, contoh kata. Itu bagi melampau juga. Ataupun khatam nak lebih-lebih sangat kan. Sampai dia, sampai hancur dia punya tu kan. Derusnya tu, itu melampau juga. Ya ta'adda hududallah. Faqad zalama nafsah. Sebenarnya dia zalim pada diri sendiri. Pasal pun balasan dia akan dapat daripada Tuhan. Okay, masa-masa yang akan dihisap kan. Wallahu'alam. Ada lagi tak? Bawah saya 853. Allah. Kalau tak ada tutup lah. Ha? Tak ada hadis tu mauzu' palsu. Saya dulu dekat ofis saya ada seorang ustaz macam tu juga. Saya hantar email kepada dia. Saya inzar pasal ustaz kan. Bila ustaz kita cakap cara ustaz lah. Saya inzar dengan hadis-hadis Nabi SAW melarang perbuatan menyebarkan hadis palsu. Kalau anda tak tahu, dia begini. Pertama basic, hadis palsu ni logik akal tak boleh terima. Logik akal tak boleh terima dulu pengenalan dia. Tapi sebenarnya kalau nak tahu lagi, kena tahu sanak, kenapa semua belajar lah hadis kan. Tapi sama melampau, tak boleh. Itu termasuk antara hadis-hadis yang palsu, hadis maudhu'at, hadis-hadis dhaif. Banyak, dia ada hadis sampai matabak palsu. Dan kan hadis palsu ni tak boleh disebarkan. Kalau hadis dhaif, ulama' khilaf. Hadis dhaif. Pasal kadang-kadang ada syawahid dan sebagainya. Itu masalah ijtihadi. Tapi hadis palsu je lah. Pasal hadis palsu ada hadis yang sahih daripada sahihul Bukhari. Hadis yang sahih, bukan sahihul Bukhari. Man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawwa'u maq'adahu minan nar. Man haddatha 'anni bihadithin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Siapa mendengar satu hadis tentangku dan tahu hadis kadzib, satu penipuan. Itu bohong, palsu. Kadzib maksud ni palsu. Dia termasuk dalam seorang pemalsu-pemalsu hadis. Apa akibat pemalsu hadis? Man kadzaba alayya. Siapa yang cuba membohongi aku. Nabi mati, sikit-sikit cakap, ini Nabi dia kata. Tapi tak cek dari segi sanak dia dan sebagainya kan. Kalau anda memang tak ada bidang tu, tak apa, diampunkan anda. Afallahu, Allah ampunkan dosa, kita tak tahu. Tapi orang yang mula-mula tu. Saya kata, anda saya dah cerita, hadis ni hadis satu hadis palsu, jangan sebarkan. Banyak lagi hadis-hadis sahih tentang bulan tu. Itu maksud saya. Bila kita ada ini. Fadlat puasa macam mana? Kena tahu hadis. Banyak sangat bab tarawih. Malam pertama Allah akan cahayakan kuburnya. Malam kedua Allah akan ada saya dapat satu email dekat ofis saya. Malam kedua macam ni dia terangi kuburnya. Malam ketiga dia akan mendapat seperti amal 1,000 malaikat. Malam keempat dia akan dapat pahala seperti pahalanya ibadah Nabi Ibrahim. Ini satu penipuan lah. Tak ada saya. Hadis bab puasa lah, kelebihan puasa di bulan Rajab. Banyak. Bab puasa di bulan Rajab, bab amal salih di bulan Rajab kan? Allahu Akbar. Saya tak sedia lah, nanti saya akan bawa lah kalau nak. Habis tanya, ada setiap hadis kat sini tak? So dia bawa. Pasal apa? Dia begini tau, bukan apa saya kadang-kadang lupa. Itu saya tu. Macam tak tanya. Ataupun yang terbaik, kalau tak nak apa-apa, hantar email saya lagi senang. Bila email ni saya dekat office, sebab saya selalu ada internet semua kan, senang. Boleh cari hadis matang semua. Macam akhir saya ramai orang tanya masalah saya, senang. Terlebih dalil. Tapi kalau tak tanya kat sini, kalau kita tak bawa, saya pun hadis kadang-kadang tak ingat, tak ingat. Tapi memang ada hadis yang saya kalau tak nak saya buktikan. Email kepada saya. Kan, untuk ada email kan? Kepada saya, saya akan bawa hari kelebihan-kelebihan Syaban ada dalam Islam, ada, tapi bukan kelebihan macam tu, kelebihan melampau, tak ada kelebihan puasa macam tu. Pasal orang kita ni, Allah tahu, suka shortcut lah. Puasa satu hari dapat pahala syahid satu orang, itu shortcut nama. Islam tak ada. Amal salih kena tekun sikit lah, tekun. ada cari ibadat dia. Puasa Isnin Khamis kena puasa lah. Kita buat puasa malas. Ini senang kami semua kan. Ha, ada pandat dia. Tapi nak syarikat. Puasa pada satu hari bulan Rejab dapat 1,000. Oh itu kita nak. Pasal hak jenis puasa-puasa macam tu kan. Kan senang syarikat kan. Sehari buat pahala banyak. Konon. Biar rajin sikit lah. Biar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar dengan sahabat Ridwanullah Alaihi Majma'in. Begitu tekun buat ibadat kan. Jangan syarikat. Syarikat tak ada lah. Wallahu Akbar. Boleh lah, kena email kan. InsyaAllah tak rasa jawab. InsyaAllah, saya lebih utamakan. Ada apa ni? Ada jemaah-jemaah, ada mawadah sini semua. Saya utamakan lah, saya jawab dia lah. Sebenarnya saya tak tahari masuk saya jawab tu, masuk saya tak tahari. Saya macam-macam masalah kan. Tapi biasa saya tengok, ini daripada jemaah saya kenal kan. Tulis lah sikit kan, saya jemaah Al-Faqih, jemaah Al-Mawaddah, Al-Rayyan. Kena sikit, jadi dia special sikit lah. Dan cara layanan dia jawab tu cepat sikit lah. Kena tak saya lambat ke sikit tu punya. Nak cari hadis tu. Ustaz, saya nak hadis ni. Ha, InsyaAllah. Saya nak segera ni. 5 minit boleh tak? InsyaAllah saya akan cuba cari. Dah 5 minit pun insyaAllah. Kalau tak mampu, saya kena tangguhkan dulu lah. Ha, gitu. Tapi insyaAllah saya akan cuba jawab. Setakat kemampuan saya. Wallahu'an. Penting tu saya, penting. Saya ada kitab tu kan, ada seorang masyayikh setiap pada antam ni Israiliyat, ada hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang bohong dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Az-Zahar. Banyak kapal Nabi Nuh, bubur Ashura dan sebagainya. Bukan marah buat bubur, tapi jangan kait dengan Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Kan nak buat bubur, hantar buatlah bubur tu. Jangan pergi kait dengan apa benda dengan bubur Nabi Nuh apa semua, tak ada. Ada. Jangan kaitkan dia orang, jangan. Ha, pasal bila tak kait, benda tu perlu pada sanad. Mana yang tak dapat ni? Nak kata tak jumpa Nabi Nuh, tak jumpa. Al-Imam Syafi'i, dah kita tu lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menukilkan daripada As-Saji mengenai cerita pelik-pelik pasal Nabi Nuh AS. Ada seorang nama Abdul Rahman. Dia ni masyhur buat hadis-hadis karuk. Kemudiannya cerita pasal Nabi Nuh berlayar. Kemudian dia berhenti bersama pengikut dia satu tempat tu, Al-Judi. Kemudian dia orang meraihkan hari Ashura. Dia orang berpuasa pada hari Ashura. Dia kaitkan. Sebenarnya ada hadis yang sahih. Nabi berpuasa pada hari Ashura. Tapi dia kait dengan Nuh. Itu yang palsu. Tapi yang puasa tu ada. Itu kena beza. Ya, sebenarnya yang saya tahu dalam hadis yang sahih, dia orang mari cerita juga. Nabi puasa pada Ashura itu ketika datang di Madinah. Kan? Madinah saya ingat orang Yahudi puasa. Pasal kamu puasa ni? Dia kata ini yaumul salih. Ini hari yang paling baik di sisi kami. Najallahu Musa wa najallahu Musa apa bendanya wa qaum najallahu Musa wa qaumahu min Firaun wa junudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, dia orang puasa pada hari Asyura, hari ke-10 kan. Sayyid 10 Asyura tu. Kemudian Nabi tanya hari apa kepada Yahudi, mereka menjawab bahawa ini adalah hari yang paling baik di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaum dia daripada kejahatan Firaun dan juga pada tentera dia. Maka Nabi berpuasa. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tanya, Allahu Akbar, pasal kamu puasa ikut Yahudi ke apa ke? Kalau Yahudi ke? Bila Nabi puasa, seolah mengikut Yahudi. Nabi kata, tak, ana ahqqu bi Musa. Aku lebih berhak untuk Musa ikut aku. Kalau Musa ikut, Musa hidup, law kana Musa hayyan, sekiranya Musa hidup, La asba'i nescaya Musa akan dia pengikut aku. Sallallahu alaihi wasallam. Dah hadis yang sahih. Sayyid Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Semua nama Nabi kan ada kait kan. Tapi jangan pula antam melampau-lampau dalam mengagungkan Nabi. Bukan begitu pula. Itu susah juga. Itu sabit hadis mari begitu. Tapi hadis yang palsu mari, sebenarnya puasa sebab apa? Sebab Nabi Nuh mendarat di punya bahtera dia. Itu dipanggil palsu. Tapi ada hadis yang sahih. Begitu maksudnya. Itu dah kitab tafsir banyak. Imam Syafi'i cerita. Kemudian Imam Malik kata, kalau nak dengar cerita-cerita bab karut-marut pasal kapan Nabi Nuh, mungkin jumpa ayah dia ni, ayah Abdul Rahman ni. Oh, dia boleh cerita kat mu. Imam Malik kata. Ni Imam Syafi'i menukilkan pada Imam Malik rahimahullah. Baik. Wallah, macam-macam saya berlaku zaman dulu kan. Kalau entah belajar hadis, nanti hadis maudhu'at dia panggil. Entah akan gelak tu. Zaman Nabi banyak ni pun, lepas Nabi mati, sahabat mati, memang gelak lah pasal apa benda yang hidup sezaman dengan Ahmad bin Hanbal, Allah macam-macam. Dia orang reka hadis, seronok lah kan. Dia seronok dapat duit, buat cerita, semua dia cerita pada orang. Cerita-cerita Ismailiyat, cerita palsu semua. Orang pun gelak, orang pun ambil cerita kat dia. Cerita? Dia pun kata, hadasana ada cerita daripada sini, cerita Imam Ahmad, cerita kat aku gini-gini. Nabi SAW bersabda. Seronok dia seronok cerita. Kalau kita belajar bab hadis palsu, minta ustaz antum mengajar mengenai hadis palsu ni. Dia punya zaman dia bila bermulanya hadis palsu ni, dan antara hadis palsu bila terbaca nanti dia akan gelap. Hadis-hadis karut dia, hadis-hadis bab terung lah, bab semua ada. Sampai ke terung boleh masuk jadi hadis ya. Nanti akan gelap nanti. Gelap lah pasal apa, itu saya kata antara saya nak kena hadis palsu ni, dia punya matan makna. Kalau kita baca hadis, makna dia tu sendiri dah tak logik. Sesiapa yang berbuat begini, dia akan mendapat, dalam syurga akan mendapat seekor burung yang berparuh emas, bertatahkan merjan. Ada di mari. Kita kata tak logik lah, mana dia tak cerita burung dalam syurga kan. Tak cerita ada sungai, ada lah pokok-pokok kayu, ada burung. Jadi kita akan kaji sana. Burung jenis apa tu, ada permata dia kan, seronok juga. Allah buat antaranya, wallahu a'lam. Yang penting hati-hatilah. Nak sampai hadis, kalau tak tahu entah diam. Banyak-banyak tersebar tu. Nanti insya-Allah taala nanti mungkin saya akan buat beberapa antara hadis-hadis palsu tentang bulan-bulan kan. Okey. Kita akan tampal gitu. Kemudian entah boleh tanyalah ustaz. Memang tak boleh hukum-hukum hadis palsu menyebarkan haram. Itu ijma' muhaddisin. Haram menyebarkan hadis palsu kalau tak tahu. Kalau tak tahu, habis ceritalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak jadi dosa pahala kalau benda kita tak tahu. Ada tahu, terus jangan sebarkan. So ustaz tu alhamdulillah, lepas saya beri intar macam tu, terus tak ada lagi. Kalau dulu masa mula-mula saya masuk kat tempat kerja saya tu, dan email tu penuh. Allahu akbar, penuh. Saya dah rasa macam tak boleh sabar lagi tengok kan. Allah, kesian. Pada saya terus email pada ustaz tu, saya kata Allah aku tak boleh. Saya berhadir palsu. Saya kalau sebagai ilmu tak apa. Kan atas buat mari hadis ni palsu. Jangan sebarkan. Itu okey. Ini buat mari pun setiap hari dia emailkan sebagai renungan pagi dia panggil. Dari email tu. Banyak sangat. Saya tak tahan tu. Sekarang ni tak ada langsung. Kalau ada satu dua masuk, mesti saya akan rak lah. Rak ni saya akan kritik. So mari sanad hadis tu. Saya pula mari sanad hadis tu. Hadis ni cerita hadis palsu ni dalam kitab ni. Pun ke surat ni, semua saya kaki balik pada orang. Kalau orang luar pun saya hantar balik pada orang. Sekarang alhamdulillah. Selama saya duduk sini lebih kurang 3 tahun dah. 2 tahun tak ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam. Insya-Allah taala selebihnya kita akan bincang selepas ini insya-Allah taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.